sang belahan jiwa. Namamu terukir dalamku, sara di setiap langkah. Ku selalu berdoa, semoga kita bersama. Duhai engkau tambatan hatiku, labuhkanlah cintamu di hidupku. Ingin rasakan betapa manisnya hidup bersama. Ladies and gentlemen.